السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan program kita kuliah bulanan. Dan malam ni alhamdulillah di masjid yang begini indah, Masjid Pasimina ni, cuma saya selalu bawa kitab, bawa kitab hak kuatang, ada tak kitab perukunan nak pinjam ada? Boleh pinjam sekarang? Tak apa dah. Lepas tu orang lain nak bawa kitab tu, ingat tak muka surat berapa? Seorang ni yang bawa muka surat muka empat. Kat mana? Muka empat bawa sekali dalam syurga. Baik, muka yang keempat bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, sambungan lagi daripada cerita tentang perkara yang berkait dengan rukun iman. Ya, ini di antara yang wajib kita percaya dan dimasukkan segala mukmin ke dalam surga kekal selama-lamanya, dan dimasukkan kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Yang ini wajib kita beriman bahawasanya di akhirat nanti orang yang beriman dia kekal di dalam surga, walaupun sebelum tu dia masuk neraka dulu. Tapi kita minta jauh daripada masuk neraka. Tapi kalau masuk neraka dulu pun dengan sebab dosa dia, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Wajib kita beriman lagu tu. Hanya orang beriman saja, iaitu orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah. Beriman di sini maksudnya yang Islam. Sebab orang Kristian dia beriman tau. Nampak? Dia kata dia orang beriman. Beriman dengan kitab Injil. Orang Yahudi pun kata dia beriman juga. Beriman dengan kitab Taurat. Orang beriman yang masuk di dalam surga, orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia jaga selama hidup dia, dia tidak membatalkan dua kalimah syahadah. Jadi iman ni dia macam sembahyang. Macam sembahyang. Bukan bila kita akad takbir je, sembahyang bebas nak buat apa saja, tak batal dah. Dia batal. Ketuk batal, jalan batal, cakap batal, nyanyi batal, nampak batal, minum air batal, keting batal, banyak batal. Islam gitu juga. Dia akan batal kalau buat benda yang membatalkan. Ini masalahnya. Kita belajar benda yang membatalkan sembahyang, tapi lupa nak belajar benda yang membatalkan iman. Nampak? Benda yang membatalkan iman, umpamanya dia kata Tuhan ni tak berkuasa, batal iman. Walau pergi ke Mekah, dia kata maknanya ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, batal iman. Kerana batal iman ni sebagaimana semayang ni tak, dengan perkataan, perbuatan dan iktiqad. Semayang dia boleh batal dengan perbuatan. Mana? Dia melompat. Nah, atau makan. Batal dengan perbuatan. Dia boleh batal dengan perkataan. Nah, dia boleh batal juga dengan perkataan. Dia tengah duduk semayang, tengok orang lalu ke depan dia, dia tanya, gana? Batal. Batal dengan perkataan. Batal dengan hati. Nampak? Qalbi. Dengan i'tiqad. Dia semayang dah, tapi dia i'tiqad bahawasanya dia tadi memang berniat. Bukan niat semayang, tapi niat puasa. Macam semayang maghrib, lepas tu mari dalam hati putuh. Aku tak niat maghrib, jadi aku niat mandi junub. Batal semayang. ataupun dia pun dalam hati dia kalau telefon bunyi gaya-gaya aku nak berhenti semayang, batal sana. Begitu juga Islam dan iman dia boleh batal dengan tiga: qaulun, fi'lun, niyatun atau qalbun. Perkataan batal iman, perbuatan batal iman, atau dengan qalbun, dengan hati batal iman. Perkataan seperti menolak kebenaran Al-Quran, dia kata Quran kita tak boleh ikut, batas lalu. Nampak? Tak boleh ikut walaupun dia buat sebab-sebab, diberi sebab-sebab yang kita fikir pada akal munasabah sebabnya. Umpamanya dia kata kita tak boleh ikut peraturan dalam Quran kerana sebab kita sekarang duduk dalam keadaan masyarakat majmuk. Tak, ada orang yang bukan Islam yang boleh mencetuskan huru-hara dan sebagainya. Oh, munasabah juga. Nah, kata lagu tu batal Islam dia dengan perkataan. Atau dia kata Nabi Muhammad ni menawak je, menipu je, batal lalu. Dengan perbuatan ni semua terbekong. Nah, dia semua berhala, batal. Dia sujud kepada makhluk, batal. Siapa hak rokok, kita hormat ke orang, haram. Nampak? Boleh hormat kepada sama manusia dengan tundukkan badan, boleh. Tapi ulama kata jangan siapa hak rokok. Eh? Lebih pada hak rokok, kalau membesarkan manusia, siapa kepada syirik ataupun batal akidah. Raja usaha mana pun tak boleh rokok. Tunduk boleh. Tapi ulama buat syarat nak tunduk kepada pemerintah, syarat ni boleh. Pemerintah yang adil. Kalau zalim, tak boleh tunduk. Ha, gitu pula. Nah, melainkan kita takut nak tunduk ke dia, dia buat zalim kepada kita. Itu lain lah. Macam ke askar Jepun. Nah, orang cerita dulu kan. Nah, kalau jumpa askar Jepun dengan jalan, kena tunduk. Hai. Ha, tak. Kalau tak tunduk, kapeng, tapak. Ha. Ada seorang hamba Allah tu, dia tunduk kena tapak kok. Ha. Orang lain tunduk, tak kena tapak. Tak kena tapak. Dia tunduk, kena tapak. Dua tih. Pasal dia pun kata nganji. Sebab apa? Tunduk-tunduk dah. Punggung congek. Mana nganji ni? Ha. Ha. Dia nak tunduk kita, tak buat bidik kita. Ha. Ha. Dia kena nganji ke dia. Kapeng-kapeng kena. Itu lain. Nah, hati dia berasa Allah Ta'ala ni dah adil Tuhan. Anak orang lain dua bak baik, anak aku dua bak tak baik, jadi kapi situ lah. Walaupun tengah merata jamrah, jadi kapi dulu. Kerana Allah Ta'ala tak jauh zaling anak dalam hati mari. Zaling undang-undang kerak tangan ni memang zaling. Tengah semayang, batal semayang, batal Islam. Jadi kalau kita jaga dah keimanan kita, maka duduk dalam syurga kekal. Khalidina fiha maknanya kekal di dalam syurga. Buah ni orang duk cakap mah dulu kini selamanya dalam syurga. Dok tubik dah. Orang kafir dalam neraka kekal selama-lamanya. Kafir ni kau ni orang kafir ni orang yang tak mau membenarkan 6 rukun iman: percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar. Percaya kepada 5 perkara je. Hak 6 tak percaya, iaitu qada dan qadar. Dia kata nawak, mana boleh kita dak berlaku dak buat benda ni siap berlaku dak Tuhan tentu, dak masuk akal. Jadi kafir. Batal Islam dia. Walau comel lagu mana pun, walaupun nama dia Muhammad Islam, batal halu. Tak ada kira. 6-6 tu kena ada. Beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada kitab. Bukan beriman saja, percaya dengan kandungan yang ada dalam kitab. Bukan percaya saja, menghormati peraturan yang ada dalam kitab. Tapi orang tanya, mau beriman tak? Quran beriman lah. Nah, daun-daun dah merotang pun zina, guna lah dia boleh bakar tu. Tu ketinggalan zaman. Ha, situ punah. Nah, situ punah. Kita kata dah ketuk, batal lah, mayang. Batal, ketuk, batal, mayang. Yang betul dia pula lebih. Aku betul faham. Oh, amin gitu. Dan ini nak pusing tak mau. Nah. Jadi wak marilah jenis kafir-kafir apa pun, kafir Nasara, kafir Majusi, kafir Yahudi, kafir Buddha, Hindu, Hindra, bagi. Nah. Kafir apa yang nak sebut? Hayape. Nah. Ajaran Haji Tahan. Nah, ajaran Qadiani, Golam Rasul, Islam sekuler. Islam sekuler apa? Islam sekuler ni orang Islam yang percaya bahawasanya dalam urusan pertabiran ekonomi sosial manusia ni dari cakul hukum hakam. Itu masalah ibadat. Ha, itu Islam sekuler ni. Hak ni kan? Nah, kita jumpa Islam sekuler kan orang Islam pesat kat tu. Ni duk ada sibuk ni Mekah. Islam sekuler kan? Hak pergi ke Mekah. Maknanya dalam urusan keduniaan kita ikut peraturan ciptaan manusia, dalam urusan perkara kait dengan akhirat, bah mati, mayang jenazah, puasa, zakat, haji, kita buka Quran, kita buka kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ekonomi ikut Yahudi, peraturan ikut Inggeris. Enakma jenayah pakai Perancis. Ha, ini dia panggil Islam sekuler. Islam sekuler adalah salah satu daripada 72 golongan yang Nabi kata sintani wasaba'ina finnar. 72 puak umat aku dalam api neraka. Wahidun fil jannah, satu puak dalam syurga. Kita tak kata puak tu puak kita. Ya Rasulullah, man hum fil jannah, siapa puak yang satu dalam syurga? Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang berpegang dengan apa yang aku pegang, yang aku amal, dan sahabat-sahabat aku duduk lalu jalan tu. Amin, puak yang masuk syurga. Maka kita tengok golongan sekular ni golongan hak ikut Nabi tu. Nah, dan ikut Quran. Quran kata gua ni hukum. Ha, golongan ni amal lagu mana kita boleh kenal lalu dah. Sebab kalau kita tengok surat khabar ni kata ni betul ni salah, ni betul ni salah. Nah, kompas kita bukan surat khabar, Quran. Nampak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jikalau kamu berbaloh dalam satu-satu perkara, ni kata betul, ni kata mu salah, mu kata aku betul, kau mana setuju? Bila kita bila ulama-ulama draftkan peraturan hudud, ha, dia kata pula hudud mereka sendiri, hudud mana-mana, bukan hudud Quran, hudud tubuh mereka, ha, dipanggil baloh tu, tanah zaktu. Ha? Baloh tu, tak apa. Farudduhu ilallah, buka Quran, buka hadis. Oh, sesat. Dan orang kata hudud ni untuk guru mereka bukan Allah Ta'ala, mereka buka Quran. Quran kata guna dalam bab zina, azzaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaddah. Perzina laki-laki perempuan sabit kesalahan yang muhsan, yang ghairu muhsan, cukup syarat gotang 100 pukulan. Ha, tengok siapa dia mereka. Sebab tu tak buka Quran. Tahu ke? Nah, jadi kita memberi pesanan lah pada golongan-golongan yang masih lagi tak faham masalah akidah iktifak ni. Nah, belajar sungguh-sungguh, ambil daripada ulama-ulama muktabar, hak kita dengar, pegang sungguh-sungguh. Dalam pak cari makan lah jilah, tak apalah. Dah banyak. Ha, nak cari projek sangat. Nah, tapi dalam bab akidah kita, projek-projek juga, kabel-kabel juga. Dalam bab akidah minta maaf. Pasal ni masalah surga ni aku. Faham ni? Kita boleh cari keduniaan di samping manusia, kita leleh di sisi manusia, kita merendah diri pada manusia untuk keduniaan. Tak ada masalah. Ha? Tak apalah ulama membenarkan. Tak ada, kita tak pandai nak pijis diri, kita tak pandai nak berdikari, kita kena banyak kabel, kena khomak, satu kena tunduk datuk ni. Tak apalah. Tapi dalam bab akidah, jangan main, jangan ikut. Mu masuk dalam api, aku selamat jalan. Ha? Faham? Dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosanya. Orang beriman, kalau dosa ada tak mendapat keampunan daripada Allah, masuk neraka. Na'udzubillah. Maknanya tak dapat syafaat. Syafaat Nabi banyak. Nah, tapi katakanlah tak dapat syafaat, ditimbangkan amalan lebih hak jahat daripada hak baik, lebih hak dosa daripada hak pahala, lebih hak dunia daripada akhirat, tak dapat pertolongan Allah, tak dapat syafaat Nabi, masuk neraka orang beriman. Tapi sekadar dosanya saja, masuk neraka juga. Ini yang kita takut. Yang kita tak beri pesanan kepada orang-orang tua, orang-orang muda pun semua. Tak. Bukan kita kata mu masuk neraka kekal selama-lama. Tak. Kita beri pesanan ni takut masuk dalam neraka walaupun sekejap. Tak boleh masuk. Sebab masuk kodo mana? Kodo amal jahat. Perempuan yang mendedahkan rambutnya di luar rumah hingga nampak laki-laki ajnabi. Bukan zina. Ha? Bukan khabar rumah Tok Imam kat pintu belakang malam-malam. Tak. Bukan pergi jual diri. Nampak? Di hotel-hotel melacurkan diri. Nah. Tubik jalan. Tubik masa minggu. Tubik masa malam. Beli apa balik. Beli kacang rebu. Tak pakai tudung pelik. Nabi kata, kena bakar dalam api neraka sekadar mana rambut yang ditunjuk. Kan cerita Isra Mikraj baca. Mana nak tahu? Nah. Maka tanya Jibril, kenapa Jibril umatku yang perempuan dosa benda? Sampai gantung rambut, kemudian wak masuk api pula. Ke dalam dubur tubik ke mulut, rapuh kepala dituang dengan minyak tanah api neraka, dibakar kepala. Kata Jibril, innaha kanat la tughati ra'saha fid dunya minar rijal. Sesungguhnya perempuan ini memang umat kamu, tapi keluar rumah di hadapan laki-laki yang batal semayang, dia pakai bibak. Ha, tengok. Ha, kodoh tu. Nah. Tapi, taklah macam dia berzina dosa dia. Mungkin mana buka tak pakai tudung, duduk dalam 10,000 tahun ni dalam api neraka. Kalau berzina mungkin 40,000 tahun, gitu lah. Ataupun 1,000 tahun je pasal tak pakai tudung, 1,000 tahun hidup dalam api neraka. Hak berzina 50,000 tahun. Oh, 1,000 tahun lama tu rasa. Sini ada orang umur 250 tahun. Ada tak ada. Nah. Tak ada. Mana 70 panjang dah sini. Nah. Satu saat kita tamu duduk dalam api. Satu saat tamu. Nah. Jadi hal lepas-lepas. Tak pakai tudung orang puang. Taubat. Astagfirullahaladzim. Gangguan sebetul. TR6369. Kita kalau yang ada hal nak masuk dalam apa semua dah. Dah boleh. Kita tadi kita ingat tu tak sakok lah. Sekarang sakok. Orang nak ubik tak boleh. Orang nak masuk tak boleh. Ya. Maka dikeluarkannya mukmin daripadanya syurga. Lalu dimasukkan ke dalam syurga kekal selama-lama ni. Jadi wajib kita percaya orang yang beriman. Kalau masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Tak mau masuk. Tapi hak masuk akan keluar juga. Kerana yang kekal dalam mati neraka orang kafir. Orang beriman sebut dalam hadis dia tak duduk sama dalam neraka dengan orang kafir. Walaupun neraka tapi tak macam orang kafir. Kerana neraka bagi orang beriman bukan semata-mata nak azab dia dah. Tetapi nak menanggalkan dosa yang ada di dalam tubuh dia supaya bersih dan dapat masuk ke dalam syurga itu sahaja. Macam orang lepih, orang patuh, bukan nak suruh punuh, nak suruh jeng, nak suruh rosak, nak suruh dak dibangun. Sakit betul ok lah, pasal nak suruh jadi molek. Gitulah neraka untuk orang beriman. Orang patuh kan, kalau tak mau sakit, buat di sekitar. Sekitar dah akik, ibu semi. Nah, yang ambil pasir, ambil cok pun gaul-gaul, kok ibu semi. Mana tak sakit lah. Dua bulan, baru boleh cabut semi. Di ubu semi kan tak? Orang tak sakit. Kemudian sakit. Semi tak sakit. Siap semi di dua atang. Garu gatang. Tak? Tak sakit tapi betul tak betul macam mana dia ada hawa belok ni. Dan nak betul mana? Tok Muding. Tapi Tok Muding panggil mok. Ni selio paling letuk ni. Panggil mak tobit tahi, tobit kecing. Tok Imam, kan sakit tak? Sakitnya pula kakinya teriknya pun masuk. Bapa tu? Nak suruh jadi molek. gitulah kena bakar orang, orang kena azab dalam neraka orang beriman, bukan nak azab nak ui susah dia, nak ui tangga dosa. Dosa ni dia lekat di tubuh kita, payah tangga. Dia yang mudah tangga dosa ketika roh ada di kandung badan. Ha, tu nyakit. Ulama buat kajian. Kita sekarang jasad ada roh. Bila roh kita ada, bila dosa pun ada, kita nak cabut dosa daripada tubuh senang. Dia mudah cabut. Tapi bila roh cabut, dosa tak lebih. Dia lekat tubuh. Lekat pada jasad kita. Nampak? Sekarang kita hidup ini, mana roh ada bersama, rohani dan jasmani. Kita pun taubat dalam hati kita rasa kesal melakukan dosa. Aku tak mau buat dah kalau ada panjang umur. Nah, takut kepada Allah. Tangga selalu dosa. Serta-merta, daya tunggu seminggu. Tangga selalu. Allah terima, terima kalau ikhlas. Tapi kalau mati, tak terima. Ataupun baru nak mati, ha, taubat, tak terima. Pasal roh dah duduk di tekok dah tak si. Nah. Dah mati dah taubat. Tak ada apa. Bila mati dah dalam keadaan beriman tapi dosa tak sempat keluar daripada jasad, maka terpaksa dibuat dilakukan pembedahan. Di mana pembedahan? Hospital api neraka. Nah, di belah situ belah buang dosa. Supaya tangga dosa masuk dalam syurga. Kerana orang beriman, dah layak duduk dalam neraka. Dan ni orang asuk, nak cabut dosa dulu. Tepat dia, syurga. Walau jahat lagu mana pun orang beriman, lepas tu kita keresahkan akidah kita, percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kepada segala kitab, kepada malaikat, kepada segala rasul, kepada hari kiamat, qada dan qadar, biar sungguh-sungguh. Mak rempik ke, minah rempik ke, tak ada kira. Biar sungguh-sungguh percaya tu. Ada dosa pun, kita imam, kita sahih, kita kekal dalam surga. Ha? Maka syurga dan neraka itulah kesudahan tempat kediaman segala manusia, tiada lagi mati dan berpindah isi keduanya. Surgalah dan neraka lah dua tempat destinasi yang terakhir yang tidak ada lagi, lepas daripada itu tak ada. Bangun daripada padang mahsyar panjang perjalanan. Kita daripada zaman sekolah sekarang ni lama mana dah? 10-15 tahun dulu dah sekolah. 20 tahun dulu dah tinggal sekolah. Lama dah. Dalam kubur lama lagi. Nah. Ni zaman Nabi Hud, Nabi Soleh duduk dalam perkuburan ni lama ni. Oh lama dah tu. Dah perjalanan masih jauh. Kita dengan Nabi Muhammad, penghulu kita 1428 tahun. Eh, tu hijrah sangat. Nah. Mana 1500 tahun lebih kurang lah Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi kita dengan Nabi Isa alaihi salam 500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Musa 950 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nampak? Nabi Ibrahim ni zaman Namrud. Nabi Musa dengan kita ni 2500 tahun hingga ke 3000 tahun. Nah, zaman Firaun. Lama dah lah kalau zaman dia duduk dalam kubur. Lama dalam kubur, bangkit padang mahsyar lebih lama. Dah siratul mustaqim naik saja 1000 tahun. Hak lubuh 1000 tahun, turun 1000 tahun. Lama kan? Perjalanan akhirat. Nah, hak paling lama syurga ni aku. Lah. Berjalan di padang mahsyar saja 1000 tahun ada. Sekadar amal masing-masing. Orang yang kuat amal dekat dengan Allah Taala, Tuhan beri rasa macam sekejap hari. Orang yang kurang amal, Tuhan beri rasa macam 1000 tahun. Memang dah rasa dah lama. Walaupun jarak masa yang sama, orang yang merasai tidak lama. Contoh dalam dunia. Nah, kita orang tua ni nak jumpa ke pagi-pagi nak jumpa ke Johor setor baca. Betul tak? Baca sebetul. Dah udah cek. Berapa kali balik mas ni nak pergi. Nak jumpa tengah hari. Nah, lama je baca. Pasal ni budak-budak. Kita baca gederah. Pasal kubur nak panggil. Laila, Laila tu baca gederah. Faham? Perasaan lain. Nah, Begitu juga maka di padang mahsyar perasaan masing-masing mengikut qada amal di dalam dunia. Ada orang Tuhan wi rasa macam hari, macam seminggu. Walaupun sama dia masa, sungguh. Nah, kalau kita tunggu satu-satu perkara yang sangat kita duk nanti-nantikan, kita rasa lama walaupun esok. Tapi kalau kita berhadap dengan masa yang akan, yang sangat kita takuti, walaupun sebulan, berasa macam dia. Nah, nak bayar hutang kan, janji bulan lepas. Nah, ha, janji bulan 12, oh bulan 12 dekat dah, dekat dah. Berasa dekat, padahal sebulan ni, bulan 1. Nah, sebulan lagi berasa dekat. Tapi kalau peristiwa yang berbeza, nak nikah esok, lama berasa. Kakak tengok jam. Esok nikah, pasal. Nah, ni baru sekali. Jadi, kulapan, kulapan jam. Kulapan lagi, ambak. Kusminah tengok pula, ambak nikah. Dia begitu. Akhirat gitu. Lepas tu ada yang tenggelam pula, sekat lutut, sekat keting, sekat bau, sekat perut, sekat mulut, apa pula. Mengikut qada amal. Qada mana? Ni masing-masing hidup buat. Ni hidup cari qada lah ke ni. Nah, qada mana orang ni kalau berderma banyak ni, orang ni derma banyak ni, dah sama. Jadi susah senang di akhirat tidak sama. Sebab dunia, sebab dunia akhirat ni tempat balas. Dunia bukan tempat balas. Nah, bukan tempat balas. Akhirat tempat balas. Orang beramal akhirat dalam dunia, situ balas dia. Dia rasa senang walaupun surga jauh lagi. Perjalanan di mahsyar nampak dah perbezaan bagi orang yang mencari akhirat. Bakit tu lain lah. Orang mati syahid ni orang cari akhirat. Perjuangan sampai gantang nyawa, sanggup bertempur dengan pasukan musuh, mati kena bom, kena tembok, kena lenyek di kereta kebal, cari akhirat. Tuhan bayar, masih mana? Masih keluar roh ni. Bayar dah, pasal mati, permulaan alam kiamat. Dunia, dah bayar. Nah, kalau dunia cepat Tuhan bayar, senang lenang mujahidin. Ni mujahidin ni kerja dorang, ni tipu dorang, takat dorang, tutup kepala, sekuk kepala. Nah, di Kashmir ditangkap mujahidin Islam yang dapat takat, tentera Hindu takat, bubuh, buang baju, bakar beledi, titik plastik beledi di belakang, sampai mati. Mujahidin Islam di Kashmir. Ha? Tangan ikat gitu, beledi bakar. Bawah, beledi. Bila bakar dicari, titik di belakang. Menolong sampai mati. Keluar roh, lazat lebih daripada segala isi dunia. Tuhan bayar halu. Nah, akhirat. Nah, jadi sekarang ni kalau kita nak senang lagu mana? Kita nak jadi tokoh korporat lagi. Akhirat. Nah, maksudnya ya, cari. Nah, cari bekal akhirat dia banyak. Dunia, tak susah-susah. Ha? Melambau. Kalau tak ada piti, wah isyam. Nah, kabel je kaki dah. Tak baik. Nah, gitu. Tapi dalam kubur ada warisan. Nah, masing-masing punya hak. Masing-masing punya hak. Rumah dia gelap gubuk di dalam dunia ini pasal susah sangat, tapi takwa kepada Allah, cerah dalam kubur. Nak bayar metal lah dok pitih. Nah. Tak ada duit nak bayar metal 3-400. Nah, dah saya kata hak bulan-bulan, paling mula-mula tak sanggup. Gelap rumah pakai peliti ayam. Tapi takwa kepada Allah, cerah kubur. Rumah yang berhormat, lawang Allah, lawang Islam. Nampak? Gelap di dalam kubur. Walaupun kita tengok, tegah sungguh rumah yang berhormat. Dua jata benar rumah. Faham? Rasa rimbang. Dia tak sama dalam akhirat, tak sama. Akhirat yang pertama kita tempuh kematian. Lepas syurga ke dah biar dia dah. Dah habis. Ngesu. Nah, dia ngesu. Bangun bakit pada kubur. Jumpa dengan mahsyar. Beripung. Lepas mahsyar, ada di jalan pula. Tempat orang menimbang. Lepas tempat timbangan amalan, jalan pula. Ada sirat. Lepas sirat, ada syurga niaka. Syurga bawah niaka. Gitu. Habis tu ada. Last kali. Duanya duduk atas pada langit yang ketujuh. Sepuluh. Tak apa. Rasa sepuluh orang apa? Nah. Tu orang berkata, orang mengajar ilmu sesat. Dia orang tak mengajar tengah-tengah malam. Dia kata dia naik lebih pada langit tujuh ni. Macam-macam ajaran ni. Ayah Hassan. Ayah Hussein. Ayah I. Macam-macam Hussein. Ya. Itu karut belaka. Dia kata dia naik ke atas pada langit yang tujuh timur wahyu. Ha, hak gitu simbah haicor. Tunggu gitu. Faham? Saya cakap ya. Kalau kata naik, apa naik atas awam, boleh sabar. Kita pun naik dengan helikopter. Ya. Ha. Ayo pergi. Turun dah. Ha. Ayo pergi turun dah. Dia dah naik. Kalau pasport dia mati dah. Faham? Ha. Ada di besuk duduk belaga ayam. Mereka boleh ada ayam pink. Duduk belaga ayam besuk. Dia ikat ayam dia. Syahadat barang siapa menyangkal akan hari kiamat atau dipersendakannya, katanya tiada aku takut hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka senya jadi kafir wal'ayazabillah. Oh, hari kiamat jangan buat main. Dia kata aku tak laku. Oh, kiamat, kiamat. Kiamat apa? Jadi kafir hari. Tapi dalam iman tak ada dalam hati, tak ada takwa. Dia semua kata kita tak boleh, oh, jadi kafir. Dah kafir ke lima? Ya, buat kita tak. Ha, kita kata tak boleh kata gini, kita dengar orang dengan jalan yang jadi kafir. Dia kata kafir dia ni, buat orang juga 2-3 kandil aku nak tengok. Ha, kita pun nak layak lah dia. Golongan lagu ni. Tak, tak ada hal. Pasal apa? Dia nak iman dia ada hati. Iman dalam hati ni baru rasa takut sedikit. Jangan main neraka-neraka Allah. Kalau neraka dunia tak apa, kita rasa aku nak takut lah je. Ha, boleh tahan kira, cakap itu. Orang panggil bodoh sombong je. Nah, tapi kalau tak takut balasan Allah, ha, jadi kafir. Menghina Allah. Kerana balasan azab neraka adalah milik Allah. Bekerja kita menghina, merendah-rendahkan apa yang dimiliki oleh Allah, balasan Allah, berkait dengan tuan yang punya azab, maka jadi kafir. Dia ada benda yang kita hina tak jadi kafir. Kita hina ulama, haram. Hina sahabat, haram. Tapi hina para nabi, kafir. Hina Allah, jadi kafir. Dia ada perenggan ulama buat. Nah, nabi jangan main. Selipar dia, kuda dia. Kalau kita pandai, kita kata tak pakar awak, keluar daripada Islam. Kita kata, dah kuda nabi dah tak cetak, nak pakar awak. Malek kuda optik lagi. Jadi kafir tadi. Orang kata ni, jilat jari ni, sunnah nabi ni lepas makan. Sunnah kepala otak pun. Ngotor gitu. Jadi kafir. Jangan main. Orang lain boleh. Kalau sunnah Bill Clinton jahbu dah apa? Kita pandai. Sunnah Nabi. Boleh. Ha. Sebab tak sebut nama Nabi, tak jadi Islam. Nah. Orang nak masuk Islam, saya sebut nama lain. Ashadu anna Idrisa. Tak jadi Islam. Dia kena Muhammad. Bang tak apa nama Nabi kita Muhammad. Tak sah bang. Kena bang pula. Okey, kita kata takoh ni. Jangan main Nabi Muhammad. Dia khatamul anbiya wal mursalin. Dia penutup segala nabi, segala rasul. Dialah yang menjadi tujuan Allah Taala ciptakan langit dan bumi untuk tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bersorang dia. Kita anak uek mikut saja. Tuhan cipta bintang, cakrawala, planet, bulan, daging, daratan, laut, gunung, ganang, macam-macam sini ikan, macam-macam binatang, macam sini bunga, rama-rama, burung-burung yang indah. Seorang yang sebenarnya Tuhan nak tunjuk, Nabi Muhammad SAW. Hal lain jadi umat ni tupang tengok atik. Nah, karahmatan yang alami tu jangan main. Kalau bang sebut nama lain, tak sah bang, kena bang semula. Tak kaya bang ni sih. Nampak? Asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Abdullah. Ha, dah jadi Abdullah. Badawi lagi dah jadi lagi. Dah kena sebut nama Nabi. Nabi nama Nabi lain tak sah. Nak masuk Islam sebut nama Nabi Yusuf tak sah. Nama Nabi Nabi Zulkifli tak sah. Nama Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi 315 orang. Semua 315 orang rasul. 124,000 orang Nabi. Tertunggu-tunggu nak bertemu dengan Nabi kita di hari kiamat. Oh, Nabi-Nabi lain nak jumpa belakang. Kita umat akhir zaman tak boleh ikut. Bodoh ke sedih. Nak, duk ikut ke bapak jahit. Boleh ikut manusia, tapi jangan siapa. Dalam waktu yang sama, kita meninggalkan perintah Nabi kita. Nabi suruh pergi surah, suruh pergi masjid. Maghrib dengan isyak. Nak. Dengar orang mengajar salat berjamaah, dengar kalam hadis, kalam Quran. Ripung. Mengsungkap. Ha, berulih batin. Wah, hari yang joget meting. 3-14 ekor anak ke Cina hari daripada Kuala Lumpur. Serik. Direct perang zon negara, mari nampak sini, Padang Syah Bandar. Habis anak-anak muda Kuala Terengganu tinggal pada maghrib. Nak tengok anak ke mari. Ada bulu merah, bulu kuning, bulu biru. Ha. Faham lagi ya? Ini golongan. Hak Nabi laknat tau. Buat mari. Dengan pakaian menjolok mata. Dengan mendedahkan aurat. Dengan muka bersalek. Dengan gaya-gayanya yang sangat menggiurkan. Diupah pula. Dibayar pula. Dengan bayarannya lumayan. Untuk ditontonkan. Kepada penduduk-penduduk negeri Terengganu. La ilaha illallah. Tapi nawak gua ni dah rakyat lapar. Nah, begitulah. Dia makanan yang disua mengikut selera orang yang nak makan itu. Rakyat lapar hiburan, hari hiburan. Dah hari Quran tak tahu. Wah hari kitab tak tahu. Rakyat lapar hiburan lebih ramah daripada lapar agama. Betul tak? Maka we makan sesuai dengan keadaan lapar. Tanya rangai ya. Nah, kalau rangai sendiri. Sendiri makan tak upan cacing. Nah, dia makan upan ikan kembung. Ikan selau. Ikan sisi. Jarang-jarang conong. Tok muding. Faham? Sutung. Dia hari dia hari juga. Hari dia nak makan ikan kembung, tak sebut selau lah layang. Tak akan nak menyerik. Habis tukung. Betul tak? Ha. Hari nak makan anak sisi, kita ubuh kembung tak layang mana. Jadi kita tahu hari ni nak akan sisi, kita ada sisi makan. Gitu juga al-Yahudu wan Nasara, dia tengok keadaan muda-mudi Islam lapar hiburan, bahagia. Dapat sambutan. Dapat sambutan. Nah. Macam mak rempiklah dia Ibrahim ni belum memutuh. Dinok dia jalan tak ada orang. Ha, baru best. Nah, tiba-tiba jalan jadi ramai. Nak buat, tak semangat. Nah, nanti kita bawa mak repik, buri satu tepat, let, motor, boleh. Belum berpagi petang, baru dia suruh nak. Kena dengan keadaan dia nak. Nah, penuh jalan lagi. Hak tu orang duduk berebu nak salam. Golongan ni. Yang tukar awak penuh. Nah, ni bukan masalah politik, masalah kerosakan. Magama masing-masing punya anak habis jadi rosak habis. Bersalah patut kita seru pada pemimpin-pemimpin kerajaan. Istimewanya negeri Terengganu waktu sekarang ni bertaubat pada madang ni juga kembali kepada jalan Allah yang sebenar supaya sempat diterima taubatnya oleh Allah. Balik pada jalan yang sebenar sebelum datangnya ajal kepada masing-masing. Ha, dah mari ajal tak ada kira ah. Mu siapa ke tak ada kira. Dah. Rosak anak cucu kita jadi rosak dia ni. Ha. Ni ramah ni ada Mekah tak alik ni. Haji Hadari. Tak alik. Haji Hadari. Mu'aji Hadari. Nah. Tengok pada labbaik Allah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Noh. Keliling kat boh ni. Dah lampah ni. Riuh dah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Khapo isi dia. Dia yang menjadi penentang yang paling kuat daripada cita-cita ulama terlaksana di bumi Allah ni. Dia juga. Dia yang labbaik Allah. Batu malaikat jawab, la labbaika wa la sa'taika. Tiada selamat datang, tiada apa yang kami mahu daripada kamu. Hajjuka mardudun alaika. Haji kamu dikembalikan balik kepada muka kamu. Ha. Ni hadis Nabi. Nah. Kerana percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah Ta'ala artinya menyungguhkan dengan hati bahawa segala kebajikan dan segala kejahatan. Daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat dan sehat dan sakit dan hidup dan mati. Semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azali. Maka sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah Ta'ala dan hukumnya. Dan kehendaknya Allah dan suruhnya Allah dan keredaannya. Dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala juga. pada asali dengan kehendaknya, tetapi tiada dengan suruhnya, dan tiada kerajaan, dan tiada kebajikan, tetapi ditegahnya oleh Allah. Yang keenam, kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Al-qada, al-qada wal-qadar. Nampak? Khairuhu wa syaruhu. Kita beriman dengan qada dan qadar, baik ataupun buruk. Allah Ta'ala qada. Kita ni tak boleh lepas daripada qada. Qada ni Allah Ta'ala hukumkan kita berlaku demikian, demikian, demikian, demikian. Qadar ni, qadar maknanya sukatan yang berlaku pada diri kita. Macam mana keadaan, banyak mana lebah, luka banyak mana, jahit banyak mana, nak demam banyak mana, suhu naik. Dia qadar dia ada. Qadar tu demam tu, qadar banyak mana, 3 hari dah akan tak minum. Ha, kenapa? Lebah bangun, nega, utung banyak mana. Utung banyak mana tu qadar. Utung tu qadar, rugi tu qadar, rugi banyak mana, qadar. Nah. Semua ni kita kena beriman, azali lagi Tuhan tentukan dah dengan kehendak dan sifat iradah, sifat kudrat Allah Subhanahu taala. Sebab bila kita beriman semuanya telah ditentukan oleh Allah, bila berlakulah perkara-perkara yang baik yang menguntungkan kepada kita, yang menyeronokkan kita, kita tidak hijab daripada Allah. Kita yakin ini ketentuan Allah. Alhamdulillah. Bukan bijak aku menjadi untung. Ini pemberian Allah. Ha, ini tujuan. Ni bila untung nampak hebat dia. Naik dagang lalu. Kalau naik pakat sama laju je. Oh hebat lah. Ini dah buat jaku. Ha, ni buah ni. Molek alhamdulillah. Dah molek. Ingat ketentuan daripada Allah. Allah tetapkan dah. Aku yakin benda ni. Cuma kalau benda yang baik, kita kata ini daripada Allah. Kalau benda tak jahat, tak baik berlaku, kita salahkan diri kita. Itu cara dia. Hakikat semua daripada Allah. Ini masalah qada dan qadar. Tak payah mana. Tak perlu cara banyak. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang berlaku pada diri kamu, pok molek-molek. Pok molek ni kena sehat tubuh badan. Dapat pekerjaan, naik pangkat, dapat anak, dapat isteri, boleh beli kenderaan, boleh duduk rumah. Benda yang baik-baik. Nampak? Maka kita ingat ini daripada Allah, daripada Allah. Bukan bijak kita, bukan hebat kita, bukan kerana orang. Ha? Kita ni ha, lebih segala-gala buhan, bukan kerana ha? Orang lain Tuhan tak sayang, Tuhan sayang kita seorang jauh. Tapi kalau hak tak baik berlaku, salahkan diri kita. Ingat, hak dalam hati, kul kullu min indillah, semua daripada Allah, baik atau buruk daripada Allah. Ni masalah hukum iman. Hukum iman duduk dalam hak cakap barang luar. Barang luar tak apa kita cakap, barang dalam ingat semua daripada Allah. Untung baik Islam dan iman ketentuan Allah. Kita beriman dan Islam ni kita minta dengan mak kita masa kita duduk dalam perut, kita minta mak, bergana aku Islam lah, ada kita minta. Tak ada. Siapa beri? Allah tetap. Dulu lagi. Tahan lagi. Dan kalau Tuhan nak buat kita beranak jadi tok cah beliau. Tubik tiga lain yang tak ada. Tubik anak Kristian. Tubik anak Buddha. Beranak anak Majusi. Beranak anak Yahudi. Boleh tak Tuhan buat? Boleh tak? Pasal? Pilihan Allah pun boleh buat apa saja. Tiba-tiba diberi kita Islam dan iman. Wajib tak terima kasih? Wajib lah. Kalau kita jadi anak Josh Bush nak kata apa? Kapilat nak. Kita jadi anak Lincoln Yeet nak kata apa? Kekal dalam neraka. Ni beranak sebagai Islam dan iman Tuhan beri ni. Dua nikmat yang sangat besar. Nampak? Ni'matul uzma. Nikmat yang sangat agung. Oh, tu tak cakap nak terima kasih tu. Bukan saja Tuhan beri iman dan Islam, sehat tubuh badan. Kita mata jelek, orang lain Tuhan buat beranak buta. Kita beranak telinga dengar, anak orang lain telinga pekak. Kita ada kaki Tuhan beri, orang lain Tuhan buat beranak, tak ada kaki, awan timung, tak ada tangan. Nah. Segar megar boleh besar panjang, boleh sekolah, boleh kerja. Nak bini Tuhan buat, beri bini. Bukan dua, sekor, tiga ekor ni. Mana? Banyak dah. Orang yang tak ada bini hanya ada. Mana ada bini? Lama tengok, kuah jauh. Nah. Banyak dah ni. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, masa kalkulator cok. La tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung. Kita bangun pagi buka mata nampak lalu hitam putih kehidupan. Macam-macam warna ni. Nah. Nama dia Haji apa okey? Haji Mak. Ha? Ah, Said. Abang Said gitu. Abang Said yang panggil tak? Nampak muda kan? Nah. Ah, Abang Said panggil. Nampak baik nampak tua. Nah, Abang Said. Bangun pagi tadi, pagi-pagi sama buka tu nampak selalu warna kereta putih tu sejam. Warna selalu. Ha. Dah kali dia buat hitam putih tu sejam, lepas tu baru mari tu. Nah, ha, mari kuning, hijau, merah, lali biru lagi. Ha, ha. Gok-gok kita. Nah. Bangun pagi-pagi boleh akak tangan lalu ke, kena panggil orang lu akak lu 3-4 kali baru boleh akak tangan. Boleh akak lalu ah. Ha? Kaki boleh akak lalu. Dah kayak gini nanti dah boleh akak baru kita nak bayar. Budi nak bayar, nak balas budi Allah. Ni orang duduk di hospital ni kalau tanya dah kalau kita buat baik. Dia tanya dia ada hospital ni. Nak aku lelet. Dia tanya. Saya nak buat semayang ajak ni ramah-ramah boleh 2,000 orang mana ni. Kalau maknanya baik. Boleh jalan nak dia surat. Semua jawab nak pergi belakang. Dia atas hospital. Dulu lah. Tolong belakang. Berat baik. Dah hari. Balak raya lah. Dah hari sini surat. Gitu. Dan kita nasi dah Allah cetau nak macam atas pita dulu baru kita nak balas budi Allah. Baru nak tolong Islam. Macam ni ya. Masih mati lagi nampak telinga malih mendengar, kaki boleh melangkah, tangan boleh mencapai. Nak makan mi goreng boleh, nak makan nasi boleh, nak makan kicap boleh, makan apa boleh belaka. Orang hospital. Ya. Nah, dia tunjuk menu depan dia. Udang galah masak perlada. Berapa kilo tu? Nak cakap dah boleh. 3 wayar pelawahan duduk dalam mulut ni. Cakap mana? Ada tebuk tulang belakang. Tebuk tu macam pistol. No. Tebuk belakang, tebuk situ, tebuk sini. Hak gantung air kecil pinggang, gantung tutang belakang. Hak bawa besi, hak bawa macam-macam mesin jadi juga. Pikul dari belakang. Macam-macam jenis menyakit. Hak tu. Dah agak cetak tu. Tunjuk lah sakla ke dia. Malam ni joget ini sedap ni. Lina hangat. No. Ha. Ha? Ratu danduk mari-mari-mari ya. Bawa angin macam-macam air. Sambung dah. Dia nak dia. Nak baik. Nak baik ya. Kalau sakit. Ha, kita ni tak sampai tahap tu ya. Segar mega ni. Jadi nak makan roti canang boleh. Jadi nak makan nasi boleh. Tak? Ada nasi yang ni? Ha, dia ada apa? Dia kena tanya. Ha, tak? Orang sakit lah dia makan. Dah ada lah. Ni ayam. Ikan kakak putih. Masak 3 rasa. Nak? Dia makan. Doktor dah boleh makan. Nasi dah boleh. Kolesterol. Nah, budu dah boleh. Darah tinggi. Dan ni ayam beting melek boleh. Kecil manis. Dah boleh belaka. Dah boleh benda. Biskut Mary. Biskut Mary dah. Boleh lah cicah tek. Dah boleh. Cicah air mineral. Biskut Mary cicah mineral. Piti dalam bank RM80,000. Dia tahu ada. Kereta Pak Utin. Makan biskut Mary. Ada. Baik office pak. Nah, nak makan ayam boleh. Nak makan nasi ayam boleh. Nasi itik boleh. Nak makan apa benda ni. Ha? Lemang boleh. Buluk panggang boleh. Masin boleh. Tawar boleh. Office pak. Orang dekat. Makan. Ha? Mana lebih besar daripada orang tadi? Pak buah kereta tak boleh makan. Ni Honda Car. Sandar rumah tu tua, tak ada takat kan sandar tiang itu. Tapi segala makanan boleh makan. Nikmat Allah tak tarik lagi. Jadi sekarang sebelum Tuhan tarik nikmat dia semula, maka kita balas budi Allah. Kalau ada orang ngajar, pakak dengar. Anak-anak bini kita pakak ajak kepada Islam. Kalau dah akan tudung, suruh akan tudung. Kalau dah pendek, suruh akan lewanjang. Tak? Dia gitu. Jadi untung baik, buruk, semua telah ditetapkan. Nah, Kita jadi baik kurnia daripada Allah. Kita buat jahat, jangan salah Tuhan, salah diri kita sendiri. Kerana Tuhan beri akal dan ikhtiar kepada kita, kita ada pilihan. Kalau kita nak buat baik, kita boleh buat baik. Kalau kita nak teruskan kejahatan, kita boleh terus. Kemudahan Tuhan beri, Tuhan akan balas di atas ikhtiar kita. Kita buat baik, balas dengan baik. Kita buat jahat, jangan nak salah kepada takdir, salah diri kita. Ada orang dia curi, berzina, dia kata bukan aku, Tuhan tetap tau aku berzina. Nampak? Haa, sedapmu haa. Nah, kalau hak bina tu hak tak. Nah, ni semua ni ajaran yang khurafat belaka. Bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala jua yang menjadikan daripada tiada kepada ada. Dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya kerana bagi segala manusia ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatan. Ingat, semua yang kita nampak, yang kita dapat capai dengan deria panca indera kita ni, perbuatan Allah. Kita tengok di atas, nampak langit. Tengok bawah, nampak bumi. Antara langit, ma baina sama'i wal ardh, ada bulan, ada bintang, cakrawala, matahari, planet, meteor, apa saja, awan, juga milik Allah. Kerana Allah lah kerajaan yang paling besar. Kerajaan selain kerajaan Allah, cek belaka. Tuan-tuan kata kerajaan Keanu. Tuan-tuan kata kerajaan Semangat. Kerajaan Johbuh, Amerika. Cek. Nak lawan tentera Allah, Amerika boleh? Tak boleh lawan. Wak mari angin. Nampak? Wak mari taufan. Tahu tak taufan? Daripada Teluk Meksiko, Tuhan suruh malaikat ni. Ada 32 jenis angin taufan dalam setahun melanda Amerika. Nampak? Tuhan nak tunjukkan kelemahan manusia. Dia mu hebat sangat segala negara-negara. Ini tentera Jundullah. Wak mana? Nak lawan malaikat kebang boleh? Ribut taufan. Sekali hari, 1 bilion, 2 bilion kerugian. Rumah hancur lebur habis. Nah. Tentera Allah. Taufan Andrew, taufan Clark, taufan macam-macam. Nah, semua tu bukan hak ia. Hak Allah Ta'ala berkata, Allah yang mengutuskan angin di mana saja yang Tuhan kehendak. Angin yang membawa rahmat dan berkat, angin lembut. Angin yang membawa kehancuran, taufan dia panggil. Nah, diubah nama taufan tu pasal sempena orang yang nampak dia dalam kajian cuaca. Nah, dia buat kajian tentang cuaca, dia nampak satu angin yang bukan angin biasa. Dia buat nama dia dulu, dah tukang jumpa tu nama Andrew. Dia panggil taufan Andrew. Kalau kita jumpa dulu, nampak nama kita. Nah, Arab Melayu jumpa dulu, ribut ni mari kok Bukit Kuang, pusing balik kok Nu, kok Kuatan. Siapa jumpa? Abang I, taufan I. Dia gitu. Nah, tak ada belak. Hak milik siapa? Milik Allah. Dia dah ikut kita. Maknanya negara yang paling kuat sekarang nisbah ketenteraan dan keduniaan, Amerika Syarikat. United States of America. Dia kata mana? Nah, tapi kalau lawan Allah ni, dia lawan Allah, lawan kerajaan Allah, dia cek dia. Nah. Nah. Lawan orang awam kalah dia. Sekarang ini Amerika menarik balik 5,000 tentera daripada 120,000 di Eropah. Yang sebenarnya dia nak keluar semua sekali. Tapi kerana malu, maka dia buat peringkat-peringkat. Dia keluar 5,000 orang tentera Amerika laknatullah daripada bumi Eropah. Nampak? Dengan alasan dia kata keadaan telah pun tenteram dan reda, maka tidak ada lagi apa-apa kekecohan. Maka kita boleh tinggallah Iraq, kita keluar pekat-pekat 5,000 dulu. Yang sebenar keadaan sudah tidak dapat ditahan lagi oleh tentera Amerika. Berikutan serangan mujahidin Islam yang terlampau hebat sekarang. Nah, kita baca-baca berita, bantai lah kita. Nah. Dan keikhlasan ada di dalam hati, dan Allah dan Rasul nombor satu duduk yang paling tinggi. Satu wajib dapat, iaitu Nasrullah, pertolongan Allah. Hak lain pun bawah belaka, anak beranak ke, orang tu ke, orang ni ke, ni pun bawah belaka. Allah dan Rasul atas kali, datang pertolongan Allah. Kalau kita buka dalam Astro, rancangan Discovery, Channel 50. Tak, dia promosikan alat-alat canggih milik tentera Amerika lagi. Nah, tunjuk hari ni, tunjuk kapal selam, Pak. Esok kapal awak. Rusa kita kebal. tolak kata ni pula. Nah. Mungkin juga kehebatan dia kata kalau kereta kebal jenis ni boleh tahan peluru daripada kebanyakan tentera seluruh dunia tak boleh nak lawan kereta kebal ni. Nampak? Tapi yang dia diagak pecah hacul bubi. Nyetang ni mujahidin kapung ni. Faham tak? Kita tengok promosi. Oh gagah sungguh. Tengok hak dalam mujahidin buat. Lapa belah dua kepala. Orang banyak duduk dalam kereta kebal hacul bubi. Anguh habis. Ini yang sebenar. Tak boleh lawan kebenaran. Nampak? Dah ni lah orang. Ditunjuk pula kereta kebal yang paling laju digeroni kereta kebal apa milik tentera Britain. Lepas tu kita tengok sendiri dah. Budak-budak je baling api, baling botol api pada kereta kebal ni mati habis. Nampak? Dah boleh nak buat benda. Kerajaan yang paling besar, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah paling besar, maka tak sepatutnya kita takut lagi dan gerung lagi kepada mana-mana kerajaan di atas muka bumi. Itu yang kita nak. Faham? Barulah mantap diri kita, keimanan dan Islam kita. Allah hebat sekali. Patut kita tahu Allahu Akbar. Mu yang paling besar. Kerajaan paling besar. Kuasa paling besar. Bila Allah yang paling besar, hak lain kita tak semua lah. Ni siapa yang perlu takut lagi kepada manusia ni apa benda? Ha? Yang takbir sama-sama. 17 rakaat sehari. 5 waktu sehari semalam. Dah. Tak pernah Sabah langsung ni. Tak pernah Sabah langsung. Berapa kali kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hak dunia ni kecil. Hak kampung kecil. Hak kemaman pun kecil. Terganu kecil. Malaysia kecil. Allah yang besar. Allah wala Allah maha Allah yang paling berkuasa. Dio ke, wakil rakyat ke, ketek belaka. Dah buat ni. Pasal kita tidak hayati. Ataupun semayang kita tidak hidup. Bila tidak hidup, kita menjadi macam orang mati. Nah, takut belaka. Takut tu, takut ni, takut dah lipiti, takut kena tukar, takut dah lelang, takut dah naik gaji. Nah, macam-macam. Gak suruh baca kutubah hak nakal-nakal, cikgu. Khutbah suruh di monsun kat ha, datanglah beramai-ramai puan-puan dan puan-puan sekalian. Kita ingat duanya nampak ke perlombaan perulaya monsun kat berjadah punya tu imam ha, kita tengok semangat atau kak tak musim gitu macam beras baik pakak faham nah mujur nak lambung eh tokak. Jika kita jumpa orang-orang putih yang datang ke negeri kita, oh semangat. Hendaklah kita beradab dengan mereka. Maknanya jangan buat plek-plek kepala putih nak tengok kita berbudi bahasa. Tok Imam baca khutbah. Baca Tok Imam tu ikat di kapal layar tu. Aku dah berani sedau. Kabarlah benda-benda lain. Masalah dadah, masalah cumi, masalah aurat, masalah zina, masalah riba. Nah. Itu orang kabar. Kabar apa kapal layar? Kamu ada radio dah tahu mana Sabah ni tempat dia. Nah. Kamu dalam mimbar khutbah. Tadi tu imam kata, "Ittaqullah." Mana takut pada Allah, tak takut pada lain. Bila takut pada Allah, tengok tak sebuah gini, biar lepa dulu. Ni tak baca ni tak. Tadi ittaqullah, aku kata, ikat dulu di kepala yo. Jadi ikhtiar kita dengan keinginan daripada Allah. Kalau kita nak berobat, berobatlah. Jangan dengan cara haram. Tuhan kandak baik. Dan kalau tamu berobat, Tuhan kandak baik juga. Dan kau ni nak berobat ke tak? Lebih baik berobat. Dan kata dah berobat, dah baik ke? Kalau Tuhan tak kandak, baru dah. Tapi bila kita ikhtiar, maka Tuhan beri pahala kepada ikhtiar kita. Nampak? Dan Tuhan tak kehendak, tak ada orang boleh buat. Tapi kita tak tahu kehendak Allah, kita ikhtiar perkara yang baik. Nah, kita tak mahu benda-benda yang jahat. Kalau kita buat dah benda jahat, kita tak mahu mencengkam kita. Dosa kita memang banyak, tapi kita nak mati dalam keadaan Tuhan tutup dosa-dosa ni. Betul tak? Dia tutup. Bila tutup, tak ada balasan. Dipanggil buang ki. Ha, buang ki, beres. Nampak? Tidak akan dipanggil lagi. Nampak? Ke mahkamah. Oh, beres tadi. Kalau susah-susah lepas dah, nyerik dalam lerobanya, nyerik di jari dia orang, palokat-lokat, palokat lerobah, palokat-lokat mahkamah, hilang dah. Pasal apa? buang kita lepas daripada hukuman gantung seronok lah. Nah, padahal melakukan kesalahan. Maka barang siapa yang mengusahakan yang baik dibalas dengan baik, dan barang siapa mengusahakan yang jahat dibalas dengan jahat. Kita berhenti kat tu lah. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Lebih banyak ni. Ada pendapat menyatakan jika anak kecil yang masih memakai lampin duduk di atas kita ketika tahiyat ataupun memijak kain telekung perempuan ketika kita masih sembahyang, maka sembahyang kita dikira batal. Adakah benar pendapat ini? Apakah yang menyebabkan batal sembahyang kita, lampin atau sebagainya? Bagaimana pula dengan kisah cucu-cucu Nabi bermain di atas Rasulullah SAW ketika sujud dan Nabi masih meneruskan sembahyang beliau selepas itu? Ya, ha, baik. Masalahnya dia kata tentang budak kecil, anak kecil yang pasti pakai lampin lah, pakai pampers lagi, duduk atas kita sedang semayang macam kita duduk tahiyat, ataupun dipijak kain telekung kita masa kita duduk ataupun kita semayang. Ada orang kata semayang kita batal, betul tak pendapat ni? Jawabnya, tak boleh lagi nak kita nak hukum. Nah, anak yang pakai lampin duduk atas kita batal air semayang kita pun pihak mana batal. Sebab apa batal? Dia mesti ada sebab. Nah, sebab apa? Di antara sebab yang membatalkan semayang kita, najis yang terkena kepada kita atau najis yang ada di dalam pampers, dalam lampin dia tu. Nampak? Jadi kalau budak tu dia pakai lampin, lampin dia tu ada najis, dia tercindah, dia pun duduk atas kita, maka kita dikira menanggung najis. Faham ni? Situ baru batal. Sama ada najis itu keluar di luar kena kita atau najis duduk dalam lampin, bila kita riba dia, batal sembahyang kita kerana kita dikira menanggung najis. Faham tak ni? Ha, situ. Tapi kalau lapin baru pakai, ada najis tau. Baru pakai. Cing dah tadi, ibu tukuh baru. Kita semayang duduk atas ribu. Dah cing lagi, batal. Tak ada, batal. Jadi bukan mata-mata bila duduk, batal. Yang nak jadi batal, kena hukum dulu. Budak tu ada najis ke tau. Ada cing dalam lapin. Batal semayang kita. Ha, situ. Nah. Kalau tak ada air cing, tak usah kata anak kita duduk. Laki kita mari duduk tapi budak batal. Ha. Dasar kata budak. Nah, kita ke puang tengah semayang, laki duduk tapi budak. Kali kira tak pasal bengong. Nah, tak batal. Jadi hak nak kata batal tu jangan pukul locong. Dengan sebab air kecing ada dalam paper, dia duduk. Itu pun ulama kata kali dia mari duduk, kita talak dengan segera, tak batal lagi semayang. Amal tu nak buat beramal. Mujahidin itu. Nah. Tapi kalau hak jenis punggung dia basah dah, dia duduk tu setuh. Memang basah dah kain kita. Hak tu segera pun batal juga semayang kita. Kalau basah tak boleh nak buang. Malangkan kita semayang berdiri boleh buang. Kita semayang berdiri, anak kita hak kecil dah basah punggung, mari getek di pada kaki kita, lekat basah kecil itu di kain semayang kita. Nampak? Tapi tak lekat di kaki, lekat di kain semayang. Maka kita boleh buang kain dengan segera. Walaupun tengah baca Maliki Yaumiddin, jangan sambung ia kanak budu. Ulama kata terus lawah kain. Bila lawah kain, teruskan semayang. Syarat ada seluar di dalam. Jangan tak ada benda dia kira. Ha. Pakai buang selalu, dah suka bi makmum belakang. tu iman ingat ada sepuluh jalan tak ada benda balik Allah tu jadi kalau semata-mata pakai lapin belum tentu batal. Kalau ada najis jalan mari duduk batal. Kemudian kalau dijigit atas kain kita hukum batal ke tak? Setengah ulama kata batal, setengah ulama kata tak batal. Kain rapuan dilapuh lerik makan kot tiga anak yang ada najis mari jigit kot atas kain dia. Ada pendapat mengatakan batal, ada pendapat mengatakan tak batal. Jadi mudah bagi kita nak ikut mana-mana sih. Jadi rahmat silap. Kerana perkara ini tidak ada nak hasil daripada istihad ulama-ulama fiqh. Nampak? Kalau kita payah, anak kita tak boleh jirik kain. Anak memang jenis boleh jirik kain. Dia ini cacat kat mak semayang. Nah, jadi janganlah kita pegang, kita dukung dia. Dia nyanda, tak batal. Dengan syarat, jangan air cing dia kena di kain kita. Air cing duduk dalam, dia nyanda saja, tak batal. Yang batal, dia pegang tangan kita, dia biasak kaki. Dia panggil kita tanggung orang semayang. Orang yang ada najis. Nah, kemudian dia kata, guami pula masalah ada cucu Nabi Hasan Hussein. Naik atas belakang Nabi masa Nabi tengah semayang, tak ada batal-batal pun. Pasal apa kita jadi batal pula? Baik, kita jawab gini. Batal dengan sebab biasanya dua keadaan. Keadaan yang pertama telah maklum tadi dengan sebab air kecil atau tahi yang duduk dalam lampin. Semasalah. Maknanya kalau hak basuh baru berok, baru kecil bersih, tak ada masalah. Yang kedua masalah najis air kecil yang duduk dalam kanak-kanak yang belum khitam. Baik. Tak? Jadi budak ni tak ada masalah. Air kecil ada dalam kulpah dia tu, tak sunat lagi. Dia pun duduk atas kita, hukumnya boleh membatalkan semayang menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maka bila dia duduk, kita kena alih dengan segera. Walaupun dia bersih, tak kecil, tak regak. Dalam kulpah dia tu, dah ada kesan air kecil yang tak habis. Kerana tak sunat lagi. Situ masalah. Itu kata kalau budak kecil tu kadang-kadang boleh membatalkan semayang kita. Dan yang Hasan Hussein, kecil juga. Kita dah Hasan Hussein kecil. Tapi anak orang Arab berkhitam umur 7 hari. Kita terasa 5. Jadi hukum tak sama. Jadi kalau Hasan Hussein naik di atas belakang Nabi, kurang-kurang tak boleh naik atas belakang orang semayang umur berapa? Jawab. 3 bulan? 3 bulan boleh naik atas orang? Tak boleh. Kurang-kurang setahun. Kurang-kurang. Nah, kurang-kurang lah. Nah, ni? Tapi orang Nabi suruh kita khatam budak khitam dak udak umur 7 hari. Apa hari? Bermakna masa Hasan Hussein naik atas belakang Nabi umur kurang-kurang setahun, dia khitam dah. Ada najis tak? Ada. Abad tu dak sama. Nah, ni dak sama. Nak kiyah dak dia kiyah. Pasal dia khitam umur 7 hari. Kita khitam usah panjang. Nah, jadi makna kalau budak umur 4 tahun, 3 tahun, dak khitam lagi anak orang Melayu ni. Dia ada najis dalam. Hak tu dah naik ke belakang. Nah. Apakah batas aurat antara saya dan mak mertua diri saya? Bapa mertua sudah kahwin dua ataupun berkahwin lepas itu sebagai contoh. Bolehkah kita bersalaman dengan dia? Mak mertua diri. Nah, kita ada ayah tok tua. Kita lepuk kita dengan ayah tok tua kita marah lah. Kalau kita dengan mak mertua kita. Kita dengan mak tok tua marah lah. Marah lah dah dengan mak tok tua. Mak bini kita. Dan laki dia. Kalau kita ni orang puang, mak tok tua kita puang tau. Mak tok tua kita nikah lain. Pak tok tua kita mati dah. Dia nikah laki lain. Faham tak? Boleh nikah orang dengan kita. Boleh nikah tak? Mak tok tua kita punya laki. Tak nampak ni. Tak kata jawab, tak apa. Yang ni kita nak erat dulu. Jadi gini je. Kalau orang tu yang kita boleh nikah, tak boleh nikah, tak patah ismayah. Tak boleh nikah selama-lama kan. Tak patah ismayah. Dia kata dia begitu. Hak ni ni, dia tanya mak tua tiri. Ayah tok tua kahwin dua. Dia begitu. Mak tok tua, mak bini, mak tok tua bini dia, mak bini dua, mak bini dia bukan. Madu mak bini dia. Maknanya yang dijima oleh ayah tok tua kita, kita dengan ayah tok tua kita mahram, dijima orang tu. Jadi mana? Boleh nikah orang kita? Tak boleh nikah orang kita. Faham tak? Bila dah boleh nikah dengan kita, rapuang dengan lelaki ni, rapuang dia hanya wajib tutup, pusat sampai kelutut. Faham tak? Dia sama dengan tok kita. Kita je tok puang kita, lelaki tok puang kita, tak apa. Pakai suruh aja tak kaju. Ah, tak apa. Kita dengan mak kita, tak apa. Mak kita pakai kain saja gila. Atas ni, nothing. Faham tak? Tak ada benda. Ah, tak ada apa, tapi jangan ada orang lain. Dalam rumah dia, tak ada apa. Nak cuma kalau boleh pakai baju dah lagi kira netik dengan minyak panah duk goreng apa semua nyanyi pula. Nah, anak kabur aurat asal dengan anak. Anak parang tengok tubuh mak kat mana? Pinggang tapak lutut. Jangan tengok, haram. Jamah nak tengok. Yang boleh tengok suami dia. Datang ni bukan aurat. Kita dengan dia beradik puang kita boleh tengok atas ni ada masalah. Kita ngopek, kita rapuang, ngopek depan adik kita. Atau abang kita, atau pok dara kita, atau pok kita, atau topi kita, atau anak dara kita, kita rapuang tak? Tak apa. Dah nampak kopek kita? Tak lah. Faham. Yang masalah sekarang bukan depan pok dara dia, depan dia kita. Faham tak? Walik-walik ada. Orang lalu depan wakil pun walik-walik ada. Ni ada tak puan masa wadah itu? Kalau ngopek dengan aku ni lah, anak cek. Dah kira posmen lalu pun, begitu kalau. Paling anak atas riba, gombek. Posmen apa, paham surat lain. Nah, kena jaga benda-benda lagu ni. Ada pendapat mengatakan kita tak perlu mengaminkan atau mengangkat doa ketika khatib baca doa di khutbah kedua ketika sembahyang Jumaat. Sila beri penjelasan. Baik. Tidak ada sebarang nas dalam hadis Nabi SAW yang sahih hasan yang mengatakan sunat kita kena angkat tangan masa Nabi baca doa dalam khutbah. Tak ada nas. Nampak? Tetapi di segi pengamalannya ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab yang muktabar. Pendapat yang pertama yang kita duk amalkan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang sepakat dengannya, iaitulah kita harus mengangkat tangan ketika imam membaca doa dalam khutbah yang kedua. Pendapat yang kedua, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan mereka yang sependapat dengan dia, tidak disunatkan angkat tangan ketika khatib membaca doa khutbah yang kedua. Nampak tak perbezaan? Dua-dua ni betul belaka. Ini ijtihad ulama belaka. Tasawuf baloh. Faham? Ha, jadi baloh jadi pelik itu, dia duduk paksa orang suruh dengar pendapat dia saja. Jadi baloh. Kalau dia cenderung pada pendapat Hambali yang kata tak sunat, dia pun melarang orang lain yang bermazhab Syafi'i tak ada tangan. Jadi baloh. Nah, maksud kalau kita hak lebih-lebih hak ekstrim sikit di Mekah, dia pergi semayang Mekah, semayang di Madinah, hak ganang-ganang sikit lah. Hak tansu, kita tak ada hamil masa tu. Masa tu imam baca doa dalam khutbah, ha? Kita tak ada hamil. Arak dia sebelah katok dengan kita. Oh, katok tu. Tapi hak warak-warak, hak balbai tak cari, dia tahu dah. Masalah khilafiyah. Nak? Ha. Sebab tu masalah orang yang tansu lagu ni, dia tak tahu dah. Gini ni, dia tak rada macam mana. Benda khilafiyah, dia duduk tansu sangat. Dah, benda salah kat tangan ketika doa, doa arah sangat. Amerika berhari buat keng, 100,000 duduk bumi Saudi keliling kota Mekah. Itu dah arah tu. Ha, jadi kalau anak ni tidak boleh kita percayai. Jadi masalah ni khilaf, kita tak buat akak, tak ada benda, kita buat akak. Ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i, fuqaha mutakhirin mengatakan sunat dengan perintah yang am. Jadi selesai masalah. Nah. Adakah berakat yang perlu keluarkan untuk simpanan tabung haji? Saya sedia maklum yang pihak tabung haji telah mengeluarkan zakat untuk penyimpannya. Tapi soalan saya, bukankah pihak tabung haji keluarkan zakat itu zakat perniagaan kepada mereka? Bagaimana pula dengan kami sebagai zakat simpanan? Pada masa yang sama, bagaimana dengan zakat untuk KWSP? Baik, zakat simpanan tabung haji ini kita bicaralah dengan pegawai tabung haji. Resah molek zakat kita keluar atas perniagaan ke? Keluar atas simpanan kita. Kalau keluar atas perniagaan, jadi duit kita diniagakan nampaknya. Nah, maka orang yang telah jadi masuk dalam modal perniagaan tidak dikeluarkan lagi. Tetapi kalau mereka mengeluarkan zakat perniagaan daripada wang mereka sendiri, nah, daripada keuntungan perniagaan tabung haji, tabung kita itu tidak dilibatkan sama, maka tabung haji kita itu kita kena keluarkan zakat simpanan. Dia begitu. KWSP pun dua cara. Cara yang paling mudah, bila saja kita ambil, sama ada 50% atau 100%, pada hari itulah kita kira zakatnya dan kita keluarkan serentak 2.5% atau 1/40. Boleh ke tidak kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia? Apa hukumnya? Ha, ini banyaklah kita jawab. Berkorban menurut untuk orang yang telah meninggal dunia, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Umpamanya yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Dr. Wahbah Suhaidi pun sebut dalam juzuk yang ketiga, kalau tak silap, dalam kitab Fiqh Al-Islami, di sisi mazhab Syafi'i, iaitulah tidak sah kita korbankan untuk orang yang telah mati, illa biwasiyah, melainkan dengan wasiat daripada si mati. Si mati itu kata masih hidup lah. Macam mata pahli mati, dia kata. Waktu tombol lari berapok kita. Faham? Belum mati. Nah, dia kata kalau ayah mati kat gini, nah, buatlah gebang. Habis ayah kata gerasa gedok dan dah musim gebang kat gini, buat gebang sektor kaya lembu. Tak? Ha, dia pun mati, ayah kita ambil alkitab saka gebang sektor lembu. Patu soh untuk si mati. Ini bagian mana? Bagian arwah ayah. Pasal wasiat. Tak ada wasiat, tak boleh. Faham lagi? Tak boleh. Tak boleh buat atas bahagian dia. Atas bahagian orang hidup boleh. Umpamanya seekor lembu bagi 7. 6 orang dia bagi kat Imelis. Maka tanya tu kan Imelis, seorang lagi mana nak wakil Imelis? Seorang lagi arwah dah. Dia buat arwah. Tak boleh lagi tu. Nah, jadi caranya, menurut pendapat yang muktamad, kalau kita nak beri pahala ibadat kurban pada ibu bapa kita yang telah tak ada, yang mati dah, iaitu kita